Sarapan yuk, dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen Sarapan Super. Semua kebaikan susu, plus sereal, plus telur, plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan Super Energen.